sebagaimana yang diancamkan Allah terhadap mereka. Sebab Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyalahi janjinya, itu adalah benar. Tapi berkaitan dengan orang yang melakukan dosa besar dan kemudian tidak bertaubat kepada Allah sampai mati, apakah kemudian kekal di api neraka? Inilah bahasan. Dan orang-orang al-wa'idiyah di antaranya al-khawarij dan juga mu'tazilah, mereka juga pakai dalil. Jadi, jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kemudian ketika ada orang mereka menyebutkan satu prinsip kemudian menyampaikan dalil, kita langsung, oh yang penting pakai dalil. Benar enggak dalilnya? Karena orang-orang khawarij dan mu'tazilah juga pakai dalil dengan prinsip mereka ini. Bahwasanya Allah harus menegakkan ancamannya kepada orang-orang yang Allah ancam. Ayatnya begitu banyak ya. Karena itu salah satu di antara tugas Nabi dan Rasul. At-tabshir wal-inzar. Memberikan kabar gembira dengan janji-janji. Dan memberikan ancaman. Ya, memberikan peringatan dengan ancaman-ancaman. Terlalu banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala juga sabda Nabi Muhammad berkaitan dengan ancaman. Kata mereka, Allah harus melaksanakannya. Pelaku dosa besar ketika mereka meninggal dan tidak bertobat kekal di api neraka. Karena sudah keluar dari Islam. Karena prinsip mereka berkaitan dengan keimanan. Iman itu harus utuh ada di dalam diri seorang dan tidak bisa bertambah dan berkurang. Ada atau tidak ada. Ketika seorang melakukan kemaksiatan kepada Allah, khususnya dosa besar, maka dia di dunia untuk orang-orang al-wa'idiyah keluar dari Islam, di neraka, kekal di api neraka. Dan mereka ini menggunakan dalil. Ya firman Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan ancaman-ancaman tanpa melihat ayat yang lain berkaitan dengan ampunan. Atau juga sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, la yazni hina yazni fahuwa mu'min, wa la yasriku as-sariku hina yasrik fahuwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina maka dia adalah seorang mu'min. Dan tidaklah orang mencuri ketika dia mencuri dia adalah orang yang beriman. Artinya apa? Iman keluar dari dirinya. Walaupun tentunya hadis ini dengan lafaz yang seperti tadi bermasalah, tapi kita katakan hadisnya sahih karena ada riwayat Imam Bukhari tentangnya. Cuman riwayat yang lain banyak yang lemah. Cuman ada Imam Bukhari meriwayatkan. Di antara riwayat yang lemah tersebut ada tambahan. Pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhu, bagaimana itu wahai Rasul? Kata Nabi Muhammad, kharaja minhul iman wa intaba raja ilai. Keluar darinya keimanan. Syekhul Islam menerangkan seperti sesuatu yang berwarna hitam keluar di atas kepalanya. Kalau dia bertobat, balik lagi. Kata orang-orang, yakni khawarij dan mu'tazilah tuh, enggak beriman. Orang melakukan dosa besar itu imannya hilang. Padahal di hadis yang sama misalnya adalah bantahannya. Bahwasanya atau di ayat yang sama misalnya ketika mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Coba firman Allah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki masing-masing dera 100 kali. Ini untuk pezina yang bujang. Ada lagi ketentuan dalam sabda rajam untuk pezina yang sudah pernah menikah. Ada lagi ketentuan pezina kalau dia adalah seorang budak. Kata Syekhul Islam, berbedanya hukum untuk semua orang ini dengan dosa yang sama membuktikan bahwasanya mereka masih beriman. Cuman kala itu dilakukan, iman mereka lagi turun. Iman mereka lemah dan turun hingga kemudian kemaksiatan dia lakukan. Belum pernah dengar ya, teman-teman kru juga sering dengar ceramah berikut ini. Dari Ustaz Al-Fadhil Firanda, di mobil kita biasanya dengar ceramah beliau. Bahwasanya beliau menganalogikan dengan pohon. Bahwasanya iman itu, kalau misal seorang melakukan kemaksiatan bagi orang-orang khawarij mu'tazilah, itu batangnya tumbang. Habis. Tapi kalau yang sebaliknya orang-orang yakni murji'ah, ya yakni bagaikan ranting saja. Ketika bermaksiat satu dan dua kali, beberapa ranting putus, batangnya kan ada. Tapi salahnya orang-orang murji'ah mengatakan tetap sempurna iman seorang walaupun bermaksiat. Kan batangnya masih ada. Enggak bisa dong. Ada yang berkurang darinya. Yaitu dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan orang-orang al-wa'idiyah. Bahwasanya Allah harus yakni melaksanakan ancamannya. Bahwasanya orang yang sampai matinya tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dosa besarnya, kita enggak bahas syirik ya. Dari dosa besarnya, maka dia kekal di api neraka. Murji'ah sebaliknya, mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak akan masuk neraka dan tidak berhak untuk masuk tidak akan masuk neraka dan tidak berhak untuk masuk neraka. Karena bagi mereka, pelaku dosa besar itu imannya sempurna. Kata orang-orang Murji'ah, kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah fala yadurru ma'al imani ma'siyah. Sebagaimana tidak bermanfaatnya bersama kekufuran sebuah ketaatan, orang kafir menjalankan ketaatan itu percuma. Nah begitu pula, maka tidak ada madharatnya ketika orang itu beriman dan dia bermaksiat. Tidak ada masalah. Karena orang kafir taat percuma. Orang beriman maksiat tidak apa-apa. Imannya tetap sempurna. Nah, ini lebih parah lagi. Akhirnya nanti keluar yakni pluralisme, liberalisme dan lain sebagainya. Bahkan mereka bisa saja menyamakan antara muslim dan kafir. Karena yang namanya iman cukup diyakini di hati. Enggak perlu praktek. Ya maksimal dilafalkan dengan lisan deh. Tapi enggak perlu praktek. Dua-duanya sesat. Yang satu berlebihan, walaupun pakai dalil, tapi cuma satu. Atau beberapa ada disebutkan, beberapa dalil. Tapi semuanya dengan pemahaman yang mereka inginkan. Yang satunya lagi, yakni sebaliknya, meremehkan. Juga pakai dalil. Orang-orang murji'ah ini juga pakai dalil. Ya. Contohnya misalnya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang janji-janji surga. Walaupun orang itu kemudian bermaksiat. Misalnya kita berikan contoh dengan hadis yang sama. Kata Nabi Muhammad SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Kata Nabi Muhammad, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Sampai tiga kali sahabat nanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Wah, Nabi Muhammad ulangi tiga kali. Kata orang-orang murji'ah, tuh. Berzina mencuri aja tetap masuk surga, tahu enggak? Jadi imannya masih sempurna orang bermaksiat. Nah ini talimpua. Ya, harusnya kita lihat dari semua dalil. Inilah sikap Ahlus Sunnah berikut. Sedang Ahlus Sunnah berpendapat bahwa seorang muslim pelaku dosa besar, jika mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosanya, maka dia diancam masuk neraka. Ancaman berlaku. Siapapun di antara kita, hai kaum muslimin, pelaku dosa besar, belum tidak bahas syirik, pelaku dosa besar, sampai mati dia enggak sempat bertaubat dari dosa besarnya. Apapun itu. Maka ancaman neraka berlaku untuknya. Kenapa? Karena dia pelaku dosa besar. Allah adil kok, Anda bermaksiat ya dibalas dong. Kenapa ada atau kenapa ditegakkannya hari perhitungan dan pembalasan, hari kiamat? Karena banyak orang berbuat baik belum dapat balasannya di dunia. Ada orang zalim di dunia belum dapat balasannya juga. Allah adil kok. Dan betapa banyak kemudian kezaliman itu tidak diketahui oleh banyak orang. Tapi dia orang yang zalim. Makanya ditegakkan hari kiamat. Ada perhitungan dan pembalasan. Ada surga dan neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian. Jika Allah menghendaki. Nah ini. Jika Allah menghendaki, dia akan mengampuninya. Karena Allah Maha Pengampun. Kenapa? Karena dosanya bukan syirik. Apakah kemudian ini menjadikan kita Atau membuat poin bahwasanya, oh enggak apa-apalah bermaksiat, nanti juga masuk surga. Anda tidak pernah tahu bagaimana ngerinya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Atau Anda tahu? Kata Nabi Muhammad SAW, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamrah yaghli minhu dimaghuhu. Sesungguhnya seringan-ringannya azab yang diterima oleh orang yang masuk neraka adalah seorang laki-laki atau juga perempuan. Diletakkan bara api di telapak kakinya, darinya mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan yang diterima Abu Thalib. Bagaimana seseorang bisa meremehkan dosa? Azabnya menyeramkan. Itu di akhirat. Di dunia pun bisa saja kemudian kita mendapatkannya. Kata Nabi Muhammad, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu dosa yang disegerakan hukumannya di dunia. Dengan berbagai macam hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-baghyu wal-uquq. Kezaliman dan kedurhakaan. Apalagi ada orang kemudian melakukan kezaliman ke kedua orang tuanya. Double. Disegerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki, dia akan mengampuninya. Karena Allah Maha Pengampun. Dan jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya dalam neraka, namun tidak kekal di dalamnya. Inilah prinsip. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa 48, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya adalah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Itu enggak diampuni. Artinya yang sampai mati, dia masih syirik. Inilah kemudian yang sering digaungkan oleh banyak ustaz, dakwah tauhid. Karena ketika orang mengetahui tauhid, bagaimana cara mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah, orang akan tahu lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Tapi banyak orang tidak menyukai genre dakwah ini. Ya, kenapa? Karena banyak orang kemudian masih melakukan kesyirikan. Makanya mereka enggak suka. Tauhid terus bahasanya ya. Padahal itulah yang menyelamatkan Anda. Ketika Anda mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, Anda selamat. Kemudian, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Apa maknanya? Yang sampai mati belum bertobat. Tapi kalau orang-orang berbuat syirik, sebelum meninggal dia sempat bertobat, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ini bahasan untuk yang sampai mati masih syirik ya. Dan dia mengampuni, berikutnya. Dia mengampuni apa atau dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Apapun dosanya. Sampai mati dia dengan dosa itu. Tapi levelnya di bawah syirik. Maka kemungkinan diampuni ini masih luas. Tapi apa? Ancaman neraka tetap berlaku. Hingga kemudian kita tidak meremehkan dosa. Tapi ingat, kemudian ada kabar gembira tentang Allah Maha Pengampun. Agar kita punya harapan. Kalau Anda menyampaikan janji terus, orang nanti akan merasa dialah penghuni surga dan lupa diri. Tapi kalau Anda sampaikan ancaman terus, orang yang bermaksiat akan putus asa untuk bertaubat. Inilah sikap pertekannya Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan janji dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala di antara Al-Wa'idiyah, yaitu dua kelompok besarnya Al-Khawarij dan Mu'tazilah, dan juga dari Murji'ah. Yang satu kebablasan, ghulu, yang satu at-taksir, terlalu meremehkan perkara. Kita di tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, disebutkan juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, kata beliau, syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Kata beliau SAW, syafa'atku akan diberikan bagi pelaku dosa besar dari umatku. Ya. Lain dengan orang yang berbuat syirik. Enggak bisa ditolong. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkaitan dengan para pelaku kesyirikan yang sampai mati syirik, surah Al-Ma'idah ayat 72, saya ingat nomornya, lupa ayatnya. فَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ tolong bantu فَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah sampai mati, syirik, maka Allah mengharamkan untuknya surga, enggak akan masuk, dan tempat kembalian neraka. Na'udzubillah. Perhatikan ujung ayatnya. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Dan tidaklah untuk orang-orang yang zalim berbuat syirik, min ansar, memiliki penolong. Artinya orang berbuat syirik sampai mati dia syirik, itu enggak bisa ditolong dengan syafaat, enggak bisa. Di sisi lain, para pelaku dosa besar masih mungkin mendapatkan itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, syafaatku akan diberikan bagi pelaku dosa besar dari umatku. Tapi tidak untuk musyrik, orang yang sampai matinya berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, bahasan kita malam ini, poin keempat, masih ada hubungannya ya. Jika yang pertama berkaitan dengan janji dan ancaman, maka di bagian ini berkaitan dengan yakni bahwasanya amal itu bagian dari iman atau tidak. Poin yang keempat, di antara yakni sikap wasatiyahnya, pertengahannya ahlus sunnah dibandingkan kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, ahlus sunnah pertengahan dalam nama-nama iman dan agama, musammal iman dan agama. Artinya apakah amal itu bagian dari iman? Antara golongan haruriyah, khawarij. Ini tempatnya sebenarnya dulu namanya Harura. Mereka basicnya pertama adalah pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian mereka nyempal. Antara golongan Haruriyah, dia bagian dari Khawarij tentunya, dan Mu'tazilah. Serta antara kaum Murji'ah dan Jahmiyah. Jadi pertengahan di antara begitu banyak kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam. Bagaimana prinsipnya? Perhatikan. Haruriyah, ini Haruriyah ini ghulatul khawarij, mudah-mudahan saya tidak salah. Kan kayak Murji'ah, itu ada juga yang ghulatnya. Yang melampaui batas yang luar biasa dari kalangan mereka. Mereka bertingkat-tingkat juga. Di antara keyakinannya yang lu sebutkan tadi, iman itu cukup diyakini di hati. Itu ghulat Murji'ah. Tapi kalau yang levelnya lebih ringan, iman itu diyakini di hati dan dihafalkan dengan lisan. Itu yang lebih ringan. Tapi mereka semua sepakat, iman itu gak perlu praktek. Cukup yakini saja. Maksimal lafalkan, amantu billah, saya mengimani salat. Salatnya gak perlu. Saya mengimani kewajiban zakat. Menunaikannya gak perlu. Jadi di antara mereka juga ada level-levelnya. Sama di Khawarij juga seperti itu. Syiah kan juga seperti itu. Ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling ringan itu adalah Syiah Zaidiyah disebutkan. Itu paling ringan. Mereka memuliakan sahabat. Di mana semua pecahan Syiah mengkafirkan semua sahabat. Kecuali beberapa orang. Zaidiyah yang itu. Yang mengecualikan beberapa orang tadi. Kalau misalnya, tapi kalau misalnya ini untuk yang Zaidi ya, ketika disebutkan nama Muawiyah tetap kafir. Nah, ini sama juga dong. Bagaimana dengan Muawiyah bin Sufyan? Oh, kalau satu itu kafir. Ya sama juga dong, kamu mengkafirkan seorang sahabat. Masuk ke dalam perselisihan di antara para sahabat saya kita dilarang. Kenapa? Enggak ada gunanya. Mereka sudah dijamin surga, ngapain kita masuk ke konflik mereka? Pelajari sejarahnya boleh, no problem. Bukti mereka manusia, mereka bersalah. Tapi ingat, bisa jadi kesalahannya berdasarkan ijtihad. Ali bin Abi Thalib ingin menegakkan yakni kekhilafan dulu, Muawiyah ingin balas siapa yang bunuh Uthman dulu. Wow. Ijtihad. Tentunya kebenaran ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Subhanallah. Jadi mereka juga Khawarij punya level-level Haruriyah di antara ghulatnya. Ghulat, orang-orang yang melampaui batasnya. Walaupun mereka sepakat dalam kesesatannya. Haruriyah, salah satu aliran Khawarij, mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Serem kan? Jadi sekali orang melakukan dosa besar tuh kafir. Makanya orang kafirnya mereka bunuh. Muslim nih melakukan dosa besar bagi orang-orang Haruriyah, Ghulatul Khawarij. Muslim melakukan satu dosa besar, kafir. Keluar dari Islam. Bagaimana kemudian dengan orang kafirnya? Kita bom aja. Kita matiin aja. Ulun dulu nonton ya, wawancara Amrozi dan teman-teman itu ya. Di salah satu TV swasta lah. Saya enggak enak ngomongin metronya. Salah satu TV swasta gitu ya. Apa sebab Anda melakukan ini? Dia mengatakan, kami tidak bisa jelaskan. Waktu itu di kamera tapi enggak diburamkan. Cuman di kamera, cuman angle-nya dari belakang kepala dia. Kami tidak bisa terangkan ini berkaitan dengan keyakinan prinsip kami. Ah, ini prinsipnya. Muslim melakukan dosa besar itu kafir. Keluar dari Islam. Semua kita enggak ada yang selamat. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukannya? Pernah kok. Karena pemahaman kita alhamdulillah lurus, bagus. Semoga sampai mati seperti ini. Kita bertaubat. Ada waktu Allah kasih, kita bertaubat. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang imbas dosanya berjalan. Ya, imbas dosanya selalu menghantui. Ini ulun dapat cerita dari pelaku. Bagaimana dosa masa lalunya selalu menghantuinya. Apalagi yang sampai level membunuh. Waduh. Bagaimana tersiksanya Anda? Setiap hari Anda dihantui perbuatan Anda masa lalu yang Anda sudah bertobat darinya. Bahkan mungkin Anda sudah dihukum darinya. Mungkin sudah masuk penjara sekian lama misalnya. Waduh, tapi dihantui terus. Ya, waktu itu masih umur 20, 30. Di umur 40, 50 baru sadar dia. Selama itu kemudian maksiat ini menghantui. Azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Entah yang ketahuan atau yang tidak ketahuan. Allah adil kok, kita merasakan gundah itu. Kita merasakan yakni gelisah itu karena dosa masa lalu. Tapi kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap kemudian yakni selalu dengan ketaatan semuanya bisa hilang. Hati kita kemudian tenang. Dengan baca Quran, dengan zikir terus. Akhirnya hilang. Tapi ingat ya, dalam catatan semuanya masih tercatat ya. Semuanya tercatat kok. Cuman bedanya nanti ketika di akhirat, untuk yang hisabnya ringan, ya diberikan pemaparan. Ini dosa-dosamu, semuanya kecatat. Tapi sudah aku ampuni. Jamaah. Haruriyah, salah satu aliran Khawarij, mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Dan di akhirat ia kekal dalam neraka. Subhanallah. Kita nanya nih, dengan Haruriyahnya ini loh, apa mereka enggak pernah melakukan dosa besar? Ya, katakan itu pada diri Anda. Artinya sebelum Anda kenal kelompok ini misalnya, sebelum Anda tahu prinsip yang menyimpang seperti ini, kita berdosa. Kalau Islam jamaah itu lain lagi. Itu pokoknya yang tidak berbaiat dengan yakni imamnya kafir. Dan itu juga menjadi konflik individu. Yang ulun dengar ceritanya, ulun sayang sekali kemarin tidak bisa menemui beliau di antara dai mereka yang bertobat dan mengahlus sunnahkan begitu banyak orang-orang Islam jamaah. Dia ketemunya sama Ustaz Haikal. Ulun waktu itu safar, Ustaz Ahmad juga safar. Beliau pengen ketemu sebenarnya, tapi yang paling dekat ya ketemunya di Martapura Ustaz Haikal yang menjamu. Anda bisa tonton videonya, beliau wawancara sama Ustaz Aminud Baid. Jadi di antara yang membuat mereka rata-rata bertobat adalah apa? Hati nuraninya masih baik. Bagaimana Anda berbaiat kepada imam Anda kemudian ketika orang tua Anda tidak berbaiat, paman bibi Anda tidak berbaiat, atau misalnya siapa keluarga Anda tidak berbaiat, Anda harus mengkafirkan mereka semua. Itu gimana di sini? Belum pernah dapati ini langsung dari orangnya, waktu itu orang Samarinda, kalau nggak salah. Bagaimana dia bercerita taubatnya dia dari Islam jamaah itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan hati nurani. Ikut kajiannya semangat. Woy, pokoknya yang tidak berbaiat semua kafir. Begitu pulang, waduh bapak saya kafir ya. Ibu saya kafir gak ya? Ya. Fitrahnya masih berbicara. Masa semua orang kafir? Oke, balik kepada permasalahan. Kemudian, Haruriyah, Khawarij, sama ya. Kurang lebih dalil yang digunakan sama. Dalil ancaman, tapi dari sisi pandangan mereka. Hadis ancaman dari sisi pandangan mereka. Bahwasanya kalau sudah melakukan kemaksiatan, udah imannya keluar. Ada atau enggak ada sama sekali? Enggak ada itu iman naik turun. Ada atau enggak ada sama sekali? Melakukan kemaksiatan sekali dosa besar, keluar. Repot ya. Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar berada dalam status antara iman dan kafir. Baina-baina. Dikatakan beriman tidak dan dikatakan kafir juga tidak. Atau dengan istilah mereka, manzilah baina manzilatain. Tempat di antara dua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir. Kasian ya, enggak jelas statusnya. Dan di akhirat bila tidak bertobat akan kekal dalam neraka. Nah, ini ada kesamaan di sini. Kalau misalnya tidak bertobat dari kemaksiatannya, di neraka kekal. Nah, itu sama. Sama Khawarij yang kita bahas tadi. Dengan Al-Wa'idiyah sama. Jadi dalam bab ini, ya memang Mu'tazilah bagian dari Al-Wa'idiyah. Maka bagi mereka yang tidak bertobat, kekal di api neraka. Na'udzubillah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar dari kaum muslimin masih tetap disebut mukmin karena imannya. Hanya saja dia itu fasik, keluar dari ketaatan, karena perbuatan dosa besarnya. Atau dikatakan dia mukmin yang kurang imannya. Ini yang sering kita sebutkan istilahnya. Untuk para usatul muwahidin, para pelaku kemaksiatan di antara orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berbuat syirik, tapi dosa besar dia lakukan. Apa namanya? Mukmin naqisul iman. Mukmin dia, tapi dia imannya kurang, imannya turun. Makanya Syekhul Islam menerangkan berkaitan dengan hadis yang dipakai oleh orang-orang Khawarij, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mukmin, la yasriku as-sariqu hina yasriq wa huwa mukmin, la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mukmin, tidaklah berzina orang yang berzina kala dia berzina dan dia dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri, kala dia mencuri, dia adalah orang yang beriman. Dan tidaklah meminum minuman keras, orang yang meminum minuman keras, saat dia minum minuman keras, dia adalah orang yang beriman. Artinya dia bukan orang yang beriman. Imannya keluar. Jamaah sekalian rahimakumullah, Syekhul Islam menyebutkan sabda Nabi Muhammad di hadis yang lain. Tambahannya, yang tadi disebutkan di awal. Kala itu imannya keluar, tapi dia akan kembali. Karena saat itu semua orang sedang tertutupi dengan hawa nafsunya. Bahkan bisa jadi detik dia selesai dari melakukan pencuriannya, perzinahannya, minum-minuman kerasnya. Nyesalkan dia. Apalagi zina. Bisa jadi di detik itu dia sudah nyesel. Apalagi perempuannya. Apalagi darinya hilang keperawanannya. Sudah nyesel dia dari detik itu. Kata Syekhul Islam, dia kembali. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni inilah prinsip yang benar. Dan inilah sikap kita juga kepada kaum muslimin. Inilah juga sikap yang kita ingin disikapi seperti itu. Karena bisa jadi kita pelaku dosa itu. Kita ingin kaum muslimin, kita ingin kaum muslimin juga adil menyikapi kita ketika kita berdosa. Dosa kita diingkari, kitanya dinasihati, aib kita ditutupi. Karena bisa jadi yang tahu aib kita, ya orang terdekat kita doang. Maka bersikap adil lah. Karena bisa jadi pelakunya ini orang di sekitar kita atau na'udzubillah kita orangnya. Ulang lanjutkan. Atau dikatakan dia itu mukmin yang kurang imannya sedang urusannya di akhirat. Nah ini. Sedang itu dari di dunia, hukum di dunia. Mukmin naqisul iman, mukmin yang imannya turun atau kurang. Sedang urusannya di akhirat apabila belum bertobat, ini bahasannya belum bertobat. Kalau sudah bertobat ya selesai. Bahasan kita memang yang belum bertobat, masih dia dengan zinanya, na'udzubillah. Masih dia dengan mencuri sana sininya, masih dengan minum-minumannya. adalah terserah Allah. Inilah prinsip. Sesuai kehendak Allah. Jika Allah Ta'ala menghendaki dia akan disiksanya sesuai dengan keadilannya, Allah Maha Adil. Dan jika dia menghendaki, Allah akan mengampuninya. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun. Tidak ada yang dizalimi seorang pun di antara hambanya. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Walaupun sekecil biji sawi, sekecil bagian terkecil di antara bagian tubuhnya semut, paling tengah itu dinamakan juga dzarrah, bagian terkecil di antara tiga bagian tubuhnya semut, kecil sekali. Ataina biha, kami akan datangkan kebaikannya pahala, keburukannya dosa. Wa kafabina hasibin, dan cukuplah kami yang menghitung, yakni amal hamba. Ya, Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Allah alam bisawab, kita adzan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ulun cukupkan bahasan di poin 4 ini ya. InsyaAllah sisanya kita lanjutkan pekan mendatang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak ulun Hanyarja meninggal. Umurnya 3 tahun setengah diakibatkan sakit DBD. Semoga diberikan kesabarannya. Ngomong ringan ya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana sedihnya ya. Ini pasti sangat sedih. Anak itu dari lahir sampai umur 4-5 tahun, lucunya luar biasa. Meninggal, waduh. Nggak bisa kita bayangkan bagaimana sedihnya. Semoga Anda bersabar ya. Ada ulun mendengar dari seseorang, anak ulun sampai meninggal diakibatkan dosa ulun dan suami. Apakah bujur itu Ustaz? Kada bujur. Tidak ada dosa yang dibebankan kepada orang lain. Itu hukum asalnya. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Berkaitan dengan yang disampaikan sebagian ulama salaf tentunya, itu agar kita introspeksi. Bukan firman tentunya dan juga bukan sabda. Tapi ini untuk bahan introspeksi. Karena terkadang kitanya, si suami atau si istri ketika bermaksiat kepada Allah, enggak sadar-sadar. Padahal bisa jadi kemudian petaka sudah turun di rumah tangga itu, tapi enggak sadar-sadar. Lanjut aja dengan maksiatnya. Ditegurlah dengan sakitnya si anak. Ia teguran. Supaya Anda sadar. Makanya di antara para ulama salaf menyebutkan, ra'aitu athara ma'siyati fi ahli. Aku melihat bekas imbas buruk dari kemaksiatanku ada pada keluargaku. Keluarga di situ bisa istri, keluarga di situ bisa anak. Istri pembangkang kah? Anak yang luar biasa nakal kah? Misalnya. Karena maksiat kita sebagai kepala keluarga. Untuk jadi bahan introspeksi. Hati-hati. Lain ceritanya kalau misalnya Anda menyerukan keburukan. Nah itu baru kena tuh. Man sanna sunatan hasanah bla bla bla. Kemudian sebaliknya. Man sanna sunatan sayi'ah. Mempelopori. Memulai. Kebiasaan yang buruk. Diikuti orang. Maka orang-orang yang mengikuti dapat dosa. Dan yang memulainya pun sama. Ya. Kalau itu yang Anda maksudkan, iya. Para penyuruh kepada keburukan. Tapi hukum asal, maka masing-masing kita menanggung dosa masing-masing. Tidak ada dosa, la taziru wa ziratu wizra ukhra. Tidak ada dosa itu kemudian dibebankan kepada orang lain. Nasihat para ulama salaf, karena mereka yang mengalaminya, itu untuk kita introspeksi. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kalau bujur anak ulun sakit sampai meninggal akibat dosa kami, apa benar kami tidak akan pernah mendapat syafaat dari anak ulun dan kami tidak akan pernah berkumpul di surga bersama dengan anak kami tersebut? Tidak bujur juga. Tahu bujur? Bujur bahasa Sundanya agak ini. Tidak benar. Bujur itu bahasa Sunda pantat ya. Tidak benar. Sorry nih orang Sunda. Subhanallah. Tidak benar. Anda dan suami sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak Anda insyaallah tetap akan bisa memberikan syafaat kepada Anda kelak di hari kiamat. Karena semua kita butuh pertolongan apapun yang bisa kita dapat kelak, termasuk di antaranya dari anak. Karena kesabaran Anda bisa jadi juga. Lalu makanya tadi ulun awali dengan tidak bisa membayangkan bagaimana meninggal anak itu. Ulun lihat bagaimana hancurnya abah itu. Abah ulun sekarang 73 kalau enggak 74. Kakak ulun yang nomor 1 meninggal duluan. Kakak ulun yang nomor 5, ulun nomor 6 meninggal duluan. Tuh ulun melihat abah itu hancur. Kenapa? Karena dia lebih tua. Anaknya masih muda-muda. Meninggal duluan. Hancur. Nabi Muhammad pun demikian. Kesedihan demi kesedihan menimpa Nabi Muhammad. Anaknya meninggal semua. Dan beliau menyaksikan. Kan kecuali Fatimah. Fatimah yang meninggal setelah Nabi Muhammad. Semua anak Nabi Muhammad meninggal sebelum beliau. Itu sedihnya luar biasa. Semoga Anda bersabar ya. Dan dengannya Anda mendapatkan pahala yang terkira. Tak terkira. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan lagi kemudian pakai ilmu katanya-katanya. Datangkan dalil. Datangkan dalil. Hatu burhanakum. Pertanyaan kedua. Karena tentunya hujan ya. Jadi hawanya hendak guring. Jadi biar lakas tuntung sembahyangan guringan kita. Di masjid. Sangkan puasa. Kak guringan di masjid. Oke. Pertanyaan kedua. Kita akhiri dengan ini. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Gimana dengan acara manakib? Apakah diperbolehkan mereka manakib karena nazar mereka? Kalau kabul hajat mereka nanti bikin manakib Siti Khadijah. Contohnya kebanyakan masyarakat. Anda masih kurang faham. Apakah termasuk syirik? Ya tentu bukan syirik lah. Lowong manakib itu kajian kok. Bukan syirik. Manakib itu dibahas dalam syariat Islam. Fadilah, keutamaan, dan lain sebagainya. Itu dibahas. Cuman di rata-rata buku hadis ia adalah bagian terakhir. Di Sahih Bukhari ada, Muslim ada, semuanya ada. Ya. Mirip Uncle Mutu enggak? Di Bukhari ada, di Muslim ada, semua ada. Ayoyoy. Ada semua. Kebanyakan nonton di Pinupin nih. Semua ada. Cuman dia di bagian akhir. Dan ketika itu dibahas pun, yang dibahas pertama kali, sirah Nabi. Siapa orang yang kemudian kehidupannya layak untuk dibahas pertama kali? Nabi Muhammad lah nomor satu. Sudah khatam nih Nabi Muhammad nih dengan semua sisi ceritanya. Sirahnya dari sebelum beliau lahir sampai meninggal. Atau bagaimana adab dan akhlak beliau, bagaimana berinteraksi. Atau bagaimana individu beliau secara fisik. Sudah semua Anda bahas tiga sisi itu. Dan kayaknya belum. Di banyak pengajian kita belum selesai. Sirah Nabi atau Syama'il Muhammadiyah atau interaksi. Belum selesai. Yang paling utama untuk kita bahas saja, kita belum selesai. Katakanlah selesai, alhamdulillah. Maka siapa yang pertama kali kita bahas setelah beliau? Abu Bakar Siddiq. Sudah selesai juga. Umar bin Khattab, Uthman, Ali. Kemudian 6 sisanya dari total 10 yang dijanjikan surga. Sahabat Nabi Muhammad lebih layak untuk Anda bahas. Sudah semuanya, ayuha. Dan ini kan bagian dari sahabat nih, silahkan. Mungkin setelah 10 itu, silahkan Anda baca manakib Khadijah, manakib Aisyah. No problem. Ya, iya kajian untuk menggugah bagaimana agar kita mensucikan hati dan jiwa ini karena adab dan akhlak yang mereka miliki. Bagus, tentunya bukan syirik, cuman kadang-kadang orang salah prioritas, itu aja. Siapa yang lebih utama untuk dibahas lebih dulu, itu yang salah. Tapi yang dibahasannya no problem. Kedua, terkadang yang salah juga ya, selain prioritas terkadang melebih-lebihkan. Entah itu dengan riwayat-riwayat yang palsu atau ya cerita-cerita dusta. Untuk manakib syekh tertentu misalnya, manakib syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, macam-macam. Kadang-kadang berlebihan dan riwayatnya tidak benar. Syekhnya enggak ada masalah, dia ulama salaf, dia ahlu sunnah wal jamaah, orang saleh. Tapi Anda bikin cerita berlebihan tentang beliau. Contoh syekh Abdul Qadir Jailani atau Jilani. Kadang-kadang berlebihan. Sudahlah prioritas salah, kemudian dibahas cerita dusta. Ini yang jadi tidak nyaman. Dan itu disampaikan oleh seorang yang subhanallah misalnya sangat terpandang, ternama, yang dengerin ribuan. Kan ribuan orang mendengarkan cerita dusta kalau begitu. Nah, sudah dipadahi. Jadi kita ampihan. Nah, ini yang bisa ulun sampaikan jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.